بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ندخل في باب كان وأخواته. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام، منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. Ini berhubungan dengan kana wa akhwatiha, di kedepankannya kana dari yang lain. Ikhwan fillah, perhatikan di ta'liq wa qudima kana wa akhwatuha 'ala al-qismain al-akhirain li'anna al-juz' al-awwal ma'aha marfu'. Baik, wa in kana ar-raf'u ghairu raf'i, dikedepankannya kana dan akhwatnya dari dua bagian yang lain dari nawasikh mubtada wal khabar, yaitu apa? Inna dan dhanna. Nah, dalam kitab-kitab nahwu ketika membahas nawasikhul mubtada wal khabar, mesti yang diawali dengan kana wa akhwatuha. Kenapa? Dikarenakan bagian dari kana ini dalam kondisi apa? Rafa. Isimnya kan marfu'. Walaupun ya ar-raf'u wa in kana ar-raf'u ghairu raf'i. Walaupun perofaan nam isim kana berbeda dengan perofaan nama mubtada, ya. Yang merofakkan isim kana sama-sama rofa, tapi yang merofakkan adalah kana. Sedangkan mubtada yang merofakkan apa? Ibtida. Itu maksudnya. Wa in kana rofu ghairu rofi. Dan lafadznya 13 terbagi jadi 3. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, insyaAllah ini yang pertama yang merofakkan mubtada menasabkan khabar tanpa syarat. Taib. Bila syaratin ay mimma sayati fi akhwatiha min taqdimin nafi wa syibhihi wa mal masdariyah adzarfiyah. Maksudnya tanpa syarat sebagaimana akan datang. Pada beberapa akhwatnya disyaratkan harus didahului nafi dan yang semisalnya, didahului ma masdariyah adzarfiyah dan seterusnya. Nah, untuk 8 ini tidak perlu syarat sama sekali. Nah, وَمَا يَأْمَنُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرْطٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ نَفْيٌ أَوْ شِبْهُهُ. Yang kedua, yang dipersyaratkan untuk didahului nafi atau yang semisalnya. Qala Syekhun Abu Bilal hafizahullah ta'ala wa ila hadaini al-qismain Asyara ibn Malik rahimahullah biqaulihi tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar kakana dhalla batta adha asbaha amsa wasara laysa zala bariha fadi'a wanfakka wahadil arba'ah li syibhi nafyin aw li nafyin mutba'ah. Ini yang empat ini yaitu apa? Zala bariha fati'a ifakka. Empat ini harus didahului dengan tayyib syibhu nafi atau nafi. Yaitu arba'ah sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibn Hisham. Wahuwa arba'ah: zala, bariha, fati'a dan infakka. Nah, ini jelas. Nah, dalam pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati di kitab sebelumnya. Kita baca faedah penyempurna disebutkan oleh Syekh. Wa tatmiman lil faedah nadhkuru ma'ani hadhihi al-af'al. Amma kana fa ma'naha ittisaful ismi bil khabar imma dawaman ka qawlihi wa kana rabbuka qadira wa imma ma'al inqita' nahu kana syaikhu syaban. Jadi kana ikhwan fillah maknanya ya, pensifatan isim dengan khabarnya baik itu secara terus menerus atau terputus. Jadi kana tidak mesti menyebutkan terus menerus. Nah, tapi terkadang juga menunjukkan terputus, yaitu dahulu saja saat itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus melihat konteks. Yang yufidu dawa misalnya wa kana rabbuka qadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu kan yang apa? Senantiasa maha mampu. Tidak pernah ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ketidakmampuan. Tapi berbeda ketika dikatakan kana syaikhu syaban. Tidak mungkin kita katakan senantiasa syaikh itu apa? Muda. Tapi dulu, dulu si kakek itu adalah muda. Nah. Baik. Wa amma dhalla wa bada wa adha wa asbaha wa amsa fa hiya tufidu ittisafa al-ismi bil khabari fi an-nahar. Au fil lail, au fil duha, au fil sabah, au fil masa. Ini jelas. Wa amma sara fatufidu tahwil asmiha min halatin ila halatin ukhra yantabiku alaiha makna al-khabar nahu sara tinu idriqa. Naam, perubahan dari kondisi ke kondisi yang lain yang naam tayyib cocok. Tayyib sara tinu idriqa, tanah itu menjadi apa? Ibriq. Teko, nam teko tanah. Tayyib. Kalau dalam bahasa Jawa dulu kendi. Nah, ya. Yang apa? Bisa guci. Intinya teko yang asalnya dari tanah dibakar. Wa nahu saral adu habiban. Ya, musuh itu menjadi apa? Habib, orang yang dicintai. Wa amma laisa fa hiya li nafyi al-khabari 'an al-ismi fil hali 'inda al-itlaq. Di sini laisa, perhatikan ya, penafian khabar dari isimnya pada keadaan tersebut. Ya, seketika itu juga tatkala disebut secara mutlak menunjukkan penafian nama khabar dan isimnya. Laisa Zaidun qa'imah. Berarti saat itu, saat mengatakan itu, nam Zaid bukanlah seorang yang berdiri. Naam. Wa amma fati'a wa faqa wa zala wa bariha fa hiya tufidu mulazamatin mulazamatan khabari al-mukhbar anhu mulazamatan mustamirratan la tanqati'. Nah, ini untuk empat, ya, empat fi'il tersebut, ikhwan fillah. Nah, yaitu menunjukkan apa? Mulazamah mustamirah yang tidak terputus. Mazalallahu alima. Allah Subhanahu wa taala senantiasa Maha mengetahui. Jelas. Nah, mazala Zaidun azraqal ainain. Nah, Zaid senantiasa bermata biru. Mazala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Senantiasa rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jelas. Nah, au mulazamatan mustamirratan ila zamanil kalam thumma tanqati' ba'da waqtin qasir aw tawil. Nah, jadi tadi mulazamah yang tidak pernah terputus, yang terus menerus, atau apa? Mulazamah yang berlangsung, ikhwan fillah, tapi apa? Sampai na'am waktu pembicaraan kemudian terputus, berhenti. setelah waktu yang pendek atau waktu yang lama setelahnya. Contohnya, la yazalul khatibu mutakalliman. Khatib itu senantiasa berbicara, maksudnya tatkala khutbah setelah itu diam. Wa mazala Zaidun dhahika. Naam, yaitu terus menerus si Zaid naam apa? Tertawa. Tentunya tidak akan sampai mati tertawa terus. Nah, tapi pada saat itu yang sedang dibicarakan waktu tersebut dia terus menerus ketawa. Mazala Zaidun musafira, manfaqa amrun mariyatan, ini sama semuanya menunjukkan makna mulazamah mustamirah tapi apa? Thumma tanqati'. Kemudian terputus. Tayyib. Nah. Itu dulu. Barakallahu fiikum.